Surabaya, Bandung, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu 'aliman hakima. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd, hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Albayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani di Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun Anda berada, pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa melalui YouTube dan Facebook Radio Reja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang hari kiamat. Kita sedang membahas orang-orang yang berbahagia di akhirat. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Salah satu orang yang akan berbahagia di akhirat adalah orang yang membebaskan budak atau hamba sahaya. Sekarang budak tidak ada ya. Sanes budak leutik, bukan anak kecil. Tapi budak atau hamba sahaya itu manusia yang statusnya milik orang lain, seperti barang. Bedanya kalau barang hanya dipakai, kalau orang disuruh-suruh, suruh kerja, suruh ini, suruh itu, tidak digaji, bukan pembantu. Pembantu bukan budak, hanya dikasih makan dan boleh dijual. Kalau sudah tidak suka atau budak ini kurang gesit, kurang rajin, kurang menurut, dijual ke orang lain, itu bisa. Jadi status hamba sahaya seperti barang milik seseorang. Nah, kalau dibebaskan, merdeka, maka dia bukan milik orang lain lagi. Membebaskan budak atau hamba saya ini pahalanya luar biasa besar. Orangnya akan berbahagia di akhirat. Allah menyatakan falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Kenapa manusia tidak menempuh jalan yang mendaki, nanjak gitu tah? Menunjukkan itu susah, berat. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki itu? Itu membebaskan budak. Karena budak ini ibarat harta yang berharga. Kalau dijual mahal, mungkin seharga mobil gitu. Itu diberikan, disedekahkan ke orang, mahal enggak? Mahal. Nah, itu juga hamba sahaya. Membebaskannya adalah sesuatu yang berat, makanya pahalanya sangat besar. Siapa orang yang membebaskan budak, dia akan Allah bebaskan dari neraka. Sebagaimana hadis yang diterima dari Sa'id bin Marjan, dia berkata, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'taqa rukbatan mu'minatan a'taqallahu bikulli irbin ay adwin minha irban minhu minan nar hatta annahu la ya'tiqu bil yad al yad wa bil rijli wa al rijli wa bil farj al farj." Siapa yang membebaskan seorang budak yang mukmin? Karena budak itu ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Masalah beragama dan keyakinan bebas. Tidak bisa diintervensi oleh tuannya, oleh pemiliknya. Kadang-kadang pemiliknya muslim, budaknya kafir. Atau sebaliknya, budaknya muslim, pemiliknya kafir. Kalau pemiliknya muslim, budaknya kafir, dia gak akan dianiaya, gak akan dipaksa. Sebab gak boleh maksa orang masuk Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak juga dianiaya. Wah, mentang-mentang beda agama, dikasih tugas-tugas yang berat. Enggak boleh. Asal tuannya muslim. Tapi kalau tuannya kafir terus budaknya muslim, zalim mereka. Bisa dipaksa, bisa disiksa gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membebaskan seorang budak mukmin, Allah akan membebaskan orang itu dari setiap anggota badannya dibebaskan dari api neraka. Tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, faraj dengan faraj. Maknanya, mungkin tangannya ini pernah melakukan kezaliman kepada orang lain. Si tangan ini pelaku berbuat dosa, mukul, nyubit, ngeleketek, umpamanya zalim, terancam dia dengan api neraka. Tapi orang itu membebaskan hamba sahaya. Tangannya, kakinya, farajnya, semua anggota badan yang pernah melakukan perbuatan dosa dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Maka berkata Ali bin Husain, Ali bin Husain ini cucu buyut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Husain cucu Nabi, anak Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Husain punya anak namanya Ali, disebut Ali bin Husain. Ali mendengar ini dari seorang tabi'in namanya Sa'id yang tadi dikemukakan. Kata Ali, "Anta sami'ta hadza min Abi Hurairah?" Apa kamu mendengar hadis ini dari Abu Hurairah? Kata Sa'id, "Na'am." Ya. Maka apa yang terjadi? Dipanggillah hamba sahayanya semuanya. Hamba sahaya Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain dipanggil. Kemudian setelah dipanggil, dia berkata, "Idhabu fa antum hurrun liwajhillah." Kalian sekarang pergi, kalian semua bebas karena Allah. Dibebaskan semua hamba sahayanya. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwa Ali Zainal Abidin yang membebaskan hamba sahaya tersebut, padahal hamba sahaya itu dulunya dibeli dengan harga 10.000 dirham. Kita belum tercengang. Karena apa? Karena belum dirupiahkan. 10.000 dirham teh berapa rupiah? 1 dirham sekarang 70.000 rupiah. Kali 10.000, 70.000 kali 10.000 berapa? 700 jutanya. 700 juta tuh, seharga mobil mewah. Ya, itu dibebaskan oleh Ali Zainal Abidin karena ingin dirinya terbebas dari api neraka. Berkata Qatadah dari Salim bin Abi Ja'ad, dari seorang sahabat, bahwa dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma muslim a'taqa rajulan musliman fa innallaha ja'il wafa'i kulli 'azmin min idhamih 'azman min idhamin muharrarun minan nar wa ayyu imra'atin muslimah a'taqat imra'atan muslimatan fa innallaha ja'il wafa'i kulli 'azmin min idhamiha azman min idhamiha minan nar. Muslim laki-laki yang mana saja, siapa saja muslim laki-laki yang membebaskan muslim laki-laki yang lainnya, jadi muslim laki-laki yang lain itu hamba sahaya statusnya, lalu dibebaskan, maka Allah akan menjadikan dari setiap sendi-sendi tulang orang itu akan terbebas dari api neraka, seluruh bagian tubuhnya. Dan demikian juga wanita muslimah yang mana saja yang membebaskan hamba sahaya wanita muslimah yang lain, Allah juga akan membebaskan seluruh sundi dan bagian dari tulang tubuhnya, dibebaskan dari api neraka. Yang menunjukkan bahwa membebaskan hamba sahaya itu bisa menyebabkan terbebasnya orang itu dari api neraka. Dalam hadis yang lain yang diterima dari Amr bin Abasah, dia berkata, bersabda Nabi SAW, man bana masjidan liyadhkurallaha fihi banallahu lahu baitan fil jannah wa man a'taqa nafsan muslimatan kanat fidyatuhu min jahannam wa man syaba syaibatan fil islam kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa orang yang membangun sebuah masjid dalam rangka zikrullah di dalamnya, agar orang bisa sholat, agar orang bisa baca Quran, agar orang bisa berzikir, berdoa, ibadah di dalamnya, maka Allah akan membangun bagi orang itu satu masjid di surga, satu rumah di surga. Dan siapa orang yang membebaskan satu hamba sahaya, maka itu akan menjadi penembus dia dari api neraka jahannam. Dia mungkin banyak melakukan dosa-dosa, terancam oleh neraka jahanam, lalu dia membebaskan budak hamba saya, bebas kamu, maka dia akan dibebaskan oleh Allah dari neraka jahanam. Dan siapa orang yang beruban dengan satu uban dalam keislaman, dia beruban itu dalam keadaan muslim, menunjukkan kalau uban berarti usianya sudah apa? Sudah tua. Anak kecil jarang atau pemuda jarang, walaupun ada ya pemuda yang sudah huisan, sudah beruban karena kelainan mungkin. Tapi kalau yang normal orang tua di atas usia 40 tahunan baru ada uban 1-2. Makin tua makin banyak. Dalam keislaman menunjukkan keislamannya lama, dia istiqamah, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, maka setiap satu uban tersebut akan menjadi cahaya bagi dia pada hari kiamat. Berkata Imam Ahmad, menyampaikan sebuah hadis masih dari Amr bin Abasah, dia mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa rukbata muslimatan kanat fikakuhu minan nar adwan bi adwin wa man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nurun yaumal qiyamah wa man rama bisahmin fabalagha fa asaba wa akhta'a kana kamut kamu'tiki raqabatin min Bani Ismail. Kata Nabi SAW, siapa orang yang membebaskan satu budak muslim, maka itu akan menjadi penyelamat bagi dia dari api neraka, adwan bi adwin, satu anggota demi satu anggota, anggota badan. Semua anggota badannya akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Siapa yang beruban dengan satu uban di jalan Allah, maka setiap satu uban itu akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Dan siapa orang yang roma bisahmin, apa, melemparkan anak panah gitu, ada anak panah digimanakan, ditembakannya. Nah, siapa yang menembakkan satu anak panah sampai ke areal musuh, baik mengenai musuh atau meleset, kena atau tidak kena, asal betul melemparkan, memberikan serangan kepada musuh, kena atau tidak kena, pahala bagi orang itu sama dengan pahala membebaskan seorang hamba sahaya dari kalangan Bani Ismail. Bani Ismail itu anak-anak turunan Nabi Ismail. Kalau dari Nabi Ishak terus jadi Bani Israel. Sebab salah satu anak turunan Nabi Ishak ada yang namanya Israel. Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam. Nah itu Bani Israel. Kalau anak turunan Ismail disebut Bani Ismail. Anak turunan Nabi Ishak itu banyak yang jadi nabi. Semua nabi turunan Bani Israel sampai Nabi Isa. Tapi pas Nabi Muhammad itu turunan Bani Ismail. Jadi siapa orang yang menembakkan satu anak panah sampai ke areal musuh, baik kena ataupun meleset, nancepnya ke pohon umpamanya, bukan ke orangnya, atau meleset begitu saja, kan memanah itu jangankan ratusan meter jarak, 10 meter juga ya, ada lingkaran, ada kayu besar ke pohon gitu, kalau gak terlatih. Baik kena ataupun tidak kena, pahala bagi orang itu seperti membebaskan hamba sahaya dari kalangan Bani Ismail. Jadi banyak hadis yang menerangkan keutamaan membebaskan budak yang intinya orang itu akan dibebaskan dari api neraka. Baik membebaskan budak itu budak dia, milik dia, ataupun milik orang lain, dibeli, ditebus, lalu dibebaskan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Kata Al-Barra, jaa Arabiyun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Ada datang orang Arab Badui kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang akan menyebabkan aku masuk surga. Kata Nabi SAW, la in kunta aqsartal khutbah laqad aradtal mas'alah. A'tikin nasmah wa faqqur raqabah. Kata Nabi SAW, kalau engkau khutbah, ringkaskan khutbahmu, maka engkau akan terhindar dari masalah. Lalu bebaskan jiwa dan bebaskan hamba sahaya. Orang itu menjawab, ya Rasulullah, awalaisa tabi wahidah, wahai Rasulullah, bukankah itu sama, membebaskan jiwa dan membebaskan hamba sahaya, kan itu sama, kenapa disebut dua-duanya? Lah, kata Nabi SAW, tidak sama. Inna a'tan nasmah antan farida bi itqiha wa faqru raqabah antu'ina fi itqiha. Tidak sama. Adapun membebaskan jiwa maknanya kamu bebaskan hamba sahayamu. Kamu punya hamba sahaya, kamu bebaskan. Adapun membebaskan budak, budak itu milik orang lain, kamu bantu ditebus agar merdeka lalu dimerdekakan. Jadi ada beberapa hamba sahaya milik orang lain. Kita punya banyak uang, banyak kemampuan. Datang ke pemiliknya. Saya butuh tuh hamba saya itu, mau dijual enggak? Berapa saya beli gitu. Kalau uang kita sekarang bolehlah. Kalau yang ini 30 juta, yang itu 40, yang ini 50 karena rajin. Total berapa? Sekian, 100 sekian juta. Udah saya beli. Bayar, setelah bayar dibebaskan. Jadi aja merdeka tuh. Itu termasuk amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tatiq dzalik fa atimil ja'i wasqil dhama'an wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar fa illam tatiq dzalik fakuffa lisanaka illa minal khair. Kalau kamu tidak mampu melakukan itu. Jadi mau membebaskan budak, kita enggak punya budak. Membebaskan budak yang milik orang lain, gak punya uang untuk menembusnya. Jadi tidak mampu, maka berikan makan kepada orang yang kelaparan. Syukur. Berikan minum kepada orang yang kehausan. Perintahkan orang untuk berbuat ma'ruf. Larang orang dari perbuatan mungkar. Maka pahalanya sama dengan yang tadi. Ada orang yang kelaparan, kasih makan. Ada orang yang kehausan, kasih minum. Ada orang yang malas berbuat kebaikan, perintahkan, beri motivasi untuk berbuat kebaikan. Ada orang yang rajin melakukan kemungkaran, cegah dia dari kemungkarannya. Kalau kamu masih tidak mampu melakukan itu, mau mencegah orang dari kemungkaran, takut dia ngambek malah nonjok ke kita umpamanya. Mau apa namanya menyuruh orang berbuat baik, takut ngambek juga. Akhirnya diem. Kalau tidak mampu, maka jaga lisanmu. Jangan sampai berbicara kecuali dalam hal kebaikan. Kalau gak bisa bicara baik, tutup mulut. Itulah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Intinya orang yang statusnya budak, hamba sahaya, dia terbelenggu, enggak bebas, enggak merdeka. Dia terkungkung, dia berada dalam keterbatasan dan kesulitan. Kalau kita bebaskan, dia akan terbebas dari kesulitan, dari keterbelengguan. Dia bebas berbuat seperti umumnya orang. Kalau zaman sekarang kan tidak ada perbudakan. Di hampir di seluruh dunia, mungkin di bagian-bagian dunia tertentu di Afrika gitu masih ada, wallahu alam. Tapi di umumnya negara seperti di Indonesia enggak ada. Pembantu bukan budak, bukan hamba sahaya. Karena dia digaji. Dan kalau pembantu itu mau berhenti terus keluar, ya boleh, tidak boleh kita tahan kan gitu. Itu bukan hamba sahaya. Nah, hadis-hadis tadi bisa gak diterapkan? Intinya. Bebaskan orang dari kesulitan. Orang yang mengalami kesulitan lalu kita berikan kemudahan, kita bantu, kita tolong, maka itu pun akan menyebabkan orang yang membebaskan itu memperoleh kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana diterangkan di dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabin yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu kesulitan di dunia? Dia mengalami kesulitan di dunia, kita lepaskan, kita bantu. Maka Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan pada hari kiamat. Dan siapa orang yang memberi kemudahan kepada yang mu'sir? Mu'sir itu orang yang mengalami kesulitan karena hutang. Hutangnya banyak, kemampuan membayar hutang sedikit. Dikejar-kejar sama penagih. Penagihnya umpamanya sudah kalap, dia kontak debt collector. Debt collector tuh galak, kasar, dan seterusnya tuh. Dikejar-kejar, ngancam-ngancam nyawa segala macam, ya. Mu'sir yang seperti itu, kita bantu, kita lunasi, kita bayarkan. Atau orang itu yang berhutang kepada kita, kita lunaskan sudah, kita sedekahkan. Maka Allah akan memberi kemudahan kepada orang itu dunia dan akhirat. Siapa orang yang menutupi aib seorang muslim? Seorang muslim memiliki banyak kesalahan, banyak aib, kita tahu. Kita tutupi, kita rahasiakan, kita tidak umumkan ke banyak orang. Maka Allah akan menutupi aib dia dunia dan akhirat. Allah selalu siap menolong seorang hamba selama si hamba itu siap menolong sesama saudaranya. Nah, itu balasan dari Allah bagi orang yang kesulitan dalam perkara apapun. Sehingga dijelaskan lagi dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja an muslim kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh mendzalimi. Tidak boleh memberatkan. Siapa orang yang selalu siap memenuhi kebutuhan saudaranya? Saudaranya yang kekurangan selalu dibantu, diberi. Allah akan selalu memenuhi kebutuhan orang itu. Allah yang membalasnya. Siapa orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan, di antara kesulitan-kesulitan dalam kehidupan dunia, Allah akan melepaskan orang itu dari kesulitan-kesulitan di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah pun akan menutupi aib dia dunia dan akhirat. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan orang yang melepaskan orang lain dari kesulitan di dunia, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan dunia dan akhirat. Malah menjadi pembebas dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana rajulun yudayinun nas fa kana yaqulu li fatah idza ataita mu'siran tajawaz anhu la allallaha yatajawaza anna qala fa laqi allah fatajawaz anhu. Ada orang zaman dahulu suka meminjam-minjamkan uang kepada manusia tanpa bunga. Kalau dengan bunga mah haram. Tidak boleh. Merentankan, meribakan uang, dosanya besar. Dosa terkecil dari riba sebanding dengan apabila seseorang berzinah dengan ibunya. Dosa perzinahan terbesar, dosa perzinahan seorang anak dengan ibunya. Kalau orang berzinah dengan orang lain yang jauh, itu dosa besar. Tapi lebih besar lagi kalau berzinah dengan tetangga. Lebih besar lagi kalau berzinah itu dengan saudara, adik dengan kakak, paman dengan keponakan, lebih besar lagi. Tapi lebih besar lagi kalau seorang laki-laki berzinah dengan ibunya. Besarnya luar biasa. Dosa riba terkecil itu sebanding dengan itu. Jadi bayangkan para rentenir gitu ya, dosanya seuduk-uduk ya. Nah, dahulu ada di zaman yang sudah lalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang suka meminjam-minjamkan uang kepada orang lain tanpa bunga, menolong. Ketika mau menagih, orang ini bicara kepada pesuruhnya. Kata orang itu, apabila kamu mendatangi orang yang kesulitan membayar hutang, karena keadaannya memang enggak mampu, jangankan bayar hutang, untuk makan sehari-hari saja susah. Koreh-koreh cok. Maksud koreh-koreh cok itu kerja kuli serabutan, ada yang nyuruh dapat uangnya. Kalau enggak ada yang nyuruh, enggak punya apa-apa. Ada yang nyuruh kerja ngebul dapurnya tuh. Kalau enggak ada asap dan api apapun di dapur. Nah, kalau engkau mendatangi orang yang seperti itu, yang kesulitan bayar hutang, bebaskan. Semoga Allah membebaskan kita dari azab neraka. Ringkasnya cerita, orang ini mati dan di akhirat bertemu dengan Allah, lalu Allah mengatakan bebaskan dia dari api neraka karena dahulu dia telah membebaskan orang dari kesulitan dalam membayar hutang. Jadi inti dari membebaskan hamba sahaya di zaman yang tidak ada hamba sahaya seperti kita, maka aplikasikan, wujudkan, amalkan dalam bentuk membantu orang, meringankan orang yang sedang mengalami kesulitan, memberikan kemudahan kepada orang yang berurusan dengan kita. Yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Mudahkan dan jangan dipersulit. Siapa yang memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan dia. Siapa orang yang mempersulit urusan orang, Allah akan persulit juga urusan dia, dunia dan akhirat. Inilah golongan pertama yang akan selamat di akhirat yang kita bahas hari ini. Dengan pembahasan-pembahasan berikutnya yang dulu, tentu saja sudah lebih ya. Kedua, satu golongan lagi. Nah, satu golongan lagi ini mah enggak setiap orang. Dari satu RW mungkin hanya satu atau dua ya. Termasuk jamaah kita hanya berapa orang, mungkin Pak Ajat meren, Sobur meren, ya. Yaitu bisa diteguh enggak siapa? Tukang azan, muazzin. Keutamaan muazzin itu luar biasa, besar. Di akhirat dia terlihat lebih indah daripada yang lain. Keindahan di akhirat itu diukur dari lehernya panjang. Kalau sekarang di dunia ada orang yang lehernya panjang kayak soang, kayak jerapah, bagus apa tidak? Mungkin tidak kalau sekarang. Tapi di akhirat itu yang terindah. Dan ini teralami oleh muazzin. Dan ini keutamaan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Al muazzinu atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah." Para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya di akhirat nanti. Ketika menjelaskan hal ini berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa tulul itq jamalun thumma huwa munasibun lima qamu bihi min amalin haitsu kanu yuballighuna an-nasa bi aswatihim kalimatil adhan allati tu'linu at-tauhid wa tad'ulis shalah. Kata Imam An-Nawawi, panjangnya leher di akhirat adalah keindahan. Dan ini pun munasib atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para muadzin, yaitu menyampaikan dengan suara mereka kalimah-kalimah azan yang berisi tauhid dan berisi ajakan untuk sholat. Apa pahalanya? Pahalanya nanti semua makhluk yang mendengar suara azannya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an kepada orang namanya Abdurrahman bin So'so'ah. Abdurrahman bin So'so'ah ini tukang ngangon domba. Tukang ngangon bahasa Indonesia apa? Tukang penggembala kambing. Kalau menggembala kambing enggak akan ke kota ya. Tapi kemana? Ke lembah-lembah, ke lereng-lereng gunung, ke tempat-tempat sepi. Berkata Nabi SAW, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik fa adzanta fi shalah farfa' bin nida fa innahu la yasma'u mudda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kalau sesungguhnya aku melihat kamu itu suka menggembala kambing dan suka ke lembah-lembah, kalau kamu berada di tengah-tengah kambingmu ya, atau berada di tengah lembah, lalu engkau azan untuk sholat, keraskan suara azanmu. Tidaklah mendengar suara azanmu, baik jin maupun manusia atau benda-benda mati, kecuali semua itu akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Oleh karena itulah maka orang yang berazan itu memiliki keutamaan karena dialah yang mengingatkan orang-orang untuk berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Maka orang yang berazan akan diistimewakan. Wah, jangan-jangan nanti berebut ingin azan. Nah, tapi ingat, ada berapa syarat bagi muadzin dan bagi yang qomat, jangan memalukan pengurus masjid. Pertama, yang azan itu harus bisa ngaji. Tajwidnya, makhrajnya harus benar. Yang enggak bisa ngaji lalu azan atau qomat ketahuan tuh. Ah, iya jelema, azannya bagus tapi enggak bisa ngaji, bisa ketahuan. Jangan salah ucap panjang pendeknya. Bahkan kalau salah panjang, salah pendek, terus dia tahu dan disengaja, bisa kufur loh. Duh, kenapa bisa kufur? Coba bayangkan. Kalau ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, barnya dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, barnya panjang. Itu kalimat kufur. Kenapa? Karena kalau barnya dipanjangkan artinya tambur. Harusnya Allahu Akbar pendek, Allah Maha Besar, ini Allah adalah tambur. Coba bayangkan. Hati-hati jangan panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, itu kufur itu. Kalimat kufur. Orangnya kafir enggak? Enggak, karena dia enggak tahu, karena dia bodoh. Maka hati-hati jangan panjangkan barnya. Atau A-nya yang dipanjangkan ya. Allahu Akbar atau Allahu Allahu Akbar. Itu juga kalimat kufur. Umpamanya kadang-kadang ada imam yang tidak sadar pas mau takbir Allahu Akbar, ada? Itu kalimat kufur. Kenapa? Karena kalau A-nya dipanjangkan berarti ada dua alif. A-A gitu. Karena ada dua alif lalu jadi panjang. Jadi Allahu Akbar maknanya Allahu Akbar, apakah Allah itu maha besar? Kalimat yang meragukan kebesaran Allah. Atau sebaliknya, A pada Akbarnya Allahu Akbar. Nah itu juga sama. Sama dengan Allahu Akbar. Allah, apakah Allah itu maha besar? Adanya alif yang ditambahkan yang kemudian menjadi panjang. Alifnya disebut huruf istifham atau kata tanya, menunjukkan mempertanyakan kebesaran Allah. Atau harusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibaca asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ngaco juga. Atau dalam komat, hati-hati yang suka komat. Banyak yang salah. Umpamanya hayya 'alas shalah. Tadi itu. Ti hayya 'alas shalati. Hayya 'alal falah. Yang kedua qad qomati shalah. Tu qad qomati shalah. Orang yang enggak paham nahwu. Terbalik hayya 'alas shalatu, hayya 'alas halal falah. Terus ke sana hayya qad qomati shalah. Itu salah terbalik. Artinya juga jadi berbeda, jadi lain. Jangan memalukan. Di masjid itu kajian-kajian-kajian. Terus ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran fikih, ada pelajaran tauhid. Yang azan, yang komatnya salah, keliru. Apa enggak diajarkan? Iya, memang tidak diajarkan azan khususnya. Ini nih, saya ajarkan sekarang. Jangan salah ya. Panjang pendeknya salah, keliru, berubah arti. Nah, termasuk qomat. Hayya 'ala sholati, hayya 'alal falah. Qad qomati sholatu, qad qomati sholah. Kalau umpamanya tidak yakin ta'ti itu di akhirnya, jangan disambungkan udah ya. Hayya 'ala sholah, hayya 'alal falah. Qad qomati sholah, qad qomati sholah. Ta'ti itu karena itu di akhir bisa diwakafkan, bisa dihentikan, tidak perlu dibaca. Tapi kalau disambungkan harus dibaca, itu bisa keliru. Orang harusnya hayya 'ala sholati, hayya 'alal falah, jadi dibaca hayya 'ala sholatu, hayya 'alal falah. Itu salah. Qad qomati sholatu harusnya ini qad qomati sholati. Keliru, salah. Ya. Jangan salah ketika azan, ketika qomat. Karena kesalahan AIU, kesalahan panjang pendek, fatal akibatnya. Ya. Bila ingin yakin, maka ada makanya. Tanya, yang benar lafaznya gimana? Agar saya tidak salah. Sebab yang saya kumandangkan itu didengar oleh orang-orang. Kalau azan sholat biasa agak mending. Kalau azan Jumat dimasukkan internet, seluruh dunia dengar. Ya itu di Masjid Umar bin Khattab, ngaji, ngaji, ngaji. Terus azannya, qomatnya masih salah. Ya, termasuk. Muzain sekarang apa statusnya teh? Penyiar. Penyiar, ingat ya penyiar. Belajar ngaji, tajwid makhraj. Karena ketika penyiar membuka, baca hamdalah, syahadat, salawat, yang ngajinya enggak benar ketahuan. Saya sering dengar, ya salah penyiar ya, gitunya. Benarkan dulu, kalau perlu tanya dulu ke ustaz nih, lafad ini benar enggak? Coba dengarkan saya nih, ketika hamdalah, syahadat, salawatnya panjang pendeknya. Ada yang saya dengar wa asyhadu anna Muhammada darasuluh ro-nya dipanjang wa asyhadu anna Muhammada darasuluh keliru, salah. Duh, memalukan ini orang. Jadi pastikan dulu, datang. Ustaz, tolong dengarkan saya dari Hamdalah Syahadat Salawat pembuka waktu siaran. Kalau ada yang salah, koreksi. Karena kalau itu dibiarkan, banyak orang yang faham, yang mendengarkan, ini orang salah kok dibiarkan terus. Ya. Jadi keutamaan muadzin termasuk yang qomat luar biasa, maka boleh kita menginginkan jabatan itu, tapi gak bisa berebut. Maka pilihlah orang-orang yang benar ucapan lafaz adzannya dan ucapan lafaz qomatnya. Usahakan orang yang bagus, tidak hanya tajwid makhraj lagunya, karena itu akan menarik orang untuk datang. Adapun orang yang mungkin tajwid makhrajnya bagus tapi lagunya salah, pas azan tuh malah diketawakan orang, menjadi bahan tertawaan, maka jangan. Karena itu melahirkan istihza kepada syariat. Istihza itu mengolok-olok syariat, ya. Nah, ya, cukup demikian saja pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali di masa yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Muzain di studio. Dipersilakan untuk memandu dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas materi kajian yang telah disampaikan, yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan ikhwatul iman jazakumullahu wa iyyakum, para pendengar sekalian, kita akan buka sesi tanya jawab dan silakan bagi para pendengar dan pemirsa untuk menyampaikan pertanyaannya, baik melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat bagi para pendengar Radio Reja Bandung di nomor 081-1227-1476. Dan kita angkat penelpon yang pertama. Ustaz, ada penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Damang. Alhamdulillah, sawang sulna, Pak Dudung Damang. Alhamdulillah, Ustaz. Moga Ustaz bin Damang selalu sehat. Amin. Waalaikum. Ustaz, saya kepanasaran ibadat. Sama saya, perempuan dapat dinikahi oleh majikannya. Pertanyaannya, apakah ini melalui pernikahan atau langsung begitu saja? Dapat diterima besar? Ulangi, Pak Dudung. Hamba saya perempuan dapat digauli oleh majikannya. Pertanyaannya, apakah ini melalui pernikahan atau langsung begitu saja? Iya. Lalu kalimat Allahu Akbar dina adal usah dia. Lalu panggil kalimat Allah semunggu aroka. Tengi panggil adan mah. Pokoknya Allahu Akbar. Kayu untuk tidak menyalahi usah. Rupanya saya kita anu tapi atur. Iya. Atur sewuluhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih baik Pak Dudung ya kedengarannya. Iya, Pak Dudung, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertama, hamba sahaya boleh digauli oleh tuannya. Kalau hamba sahaya itu wanita, apakah melalui pernikahan? Tidak. Dan halalnya hamba sahaya bagi tuannya diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Al-Quran menyatakan, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذٌ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Orang mukmin adalah orang yang memelihara faraj-faraj mereka. Artinya tidak melakukan hubungan seksual, tidak berzina dengan orang lain. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istrinya atau kepada hamba sahaya yang dimilikinya. fa innahum ghairu malumin, kepada kedua orang itu tidak tercela. Menunjukkan halalnya. Ini ayat terdapat dalam surah Al-Mu'minun dan juga terdapat dalam surah Al-Ma'arij dengan lafaz yang sama. Terus dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man tazawwaja imra'atan aw ishtara jariyatan falyakhudz bin nasiyatiha." Siapa orang yang menikahi seorang wanita atau membeli seorang hamba sahaya wanita, disamakan, falyakhudz bin nasiyatiha, pegang ubun-ubunnya dengan tangan kanan. Menunjukkan halal, istri yang sudah dinikah halal, hamba sahaya yang sudah dibeli halal. Terus doakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltahu alaiha, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaiha. Nah, gitu. Jadi sama perlakuan kepada istri yang baru dinikah dengan kepada hamba sahaya yang baru dibeli. Halal bagi dia tanpa harus dinikah. Nah, karena milik. Kenapa istri halal digauli oleh suami? Karena sudah dibeli dengan mahar, menjadi miliknya, menjadi sah untuk dirinya. Dan status hamba sahaya lebih kuat daripada istri, karena istri bisa cerai, tapi dengan hamba sahaya gak bisa cerai. Tetap hamba sahaya itu miliknya, kalau mau dijual ya bisa dijual, ya. Tapi kalau istri gak kuat mau hidup dengan suaminya karena kezaliman, karena ini, dia bisa menggugat cerai. Kalau si hamba sahaya gak bisa, aduh saya gak kuat kerja terus, saya minta PHK aja, gak bisa. Dan kalau wanita hamba sahaya itu digauli oleh tuannya lalu hamil dan punya anak, status anaknya merdeka, tapi ibunya masih hamba sahaya. Inilah yang kemudian disebut dalam hadis, salah satu di antara tanda kiamat adalah bila seorang ibu sudah melahirkan tuannya. Anaknya merdeka karena menjadi anak bagi tuannya. Ibunya tetap hamba sahaya sehingga anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Ibu yang itu apa keuntungannya yang hamil dari tuannya? Dalam ilmu fikih itu disebut dengan sebutan ummul walad. Kalau tuannya meninggal, si ummul walad otomatis merdeka, bebas. Itu keuntungannya. Adapun hamba sahaya lain yang enggak punya anak dari tuannya, tuannya mati, maka hamba sahaya tidak bebas tapi terwariskan ke anak-anaknya. Menjadi barang warisan. Ya. Itu pertanyaan pertama, Pak Dudung. Pertanyaan kedua, apa tadi lupa? Adzan. Adzan. Naon adzan? Allah, yang kalimat Allahu Akbar, oh, Allahnya iya. Panjang. Allahnya terlalu panjang kalau adzan. Allahu Akbar Allah gitu ya. Harusnya dua harokat, tapi ini bisa lebih panjang, bisa 10 harokat. Mengejar apa? Mengejar lagu biasanya kan? Jarang kita mendengar Allahu Akbar Allahu Akbar terus Allahu Akbar. Jarang. Termasuk di Mekah di Madinah apa panjang apa tidak? Panjang. Boleh apa tidak? Ah. Pembicaraan masalah ini merupakan pembicaraan tentang apakah aturan tajwid dan makhraj hanya berlaku bagi Al-Quran atau harus juga diterapkan dalam hadis atau selain hadis, seperti umpamanya ada kalimat dalam bahasa Arab panjang pendeknya apakah harus benar atau tidak, kan gitu ya. Ya, pertama, apa hukum menerapkan hukum-hukum tajwid di dalam ayat-ayat Al-Quran? Ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan wajib, sebagian menyatakan tidak wajib. Yang tidak wajib contohnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Beliau menyatakan tidak wajib menerapkan tajwid makhraj ke dalam ayat selama tidak merubah makna. Makanya kalau kita mendengar bacaan sebagian masyayikh ulama itu diukur oleh ilmu tajwid yang kita fahami mungkin banyak salah gitu ya. Nah, karena mereka berpendapat tidak wajib. Ada lagi yang berpendapat wajib seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu untuk ayat Al-Qur'an. Adapun untuk selain ayat Al-Qur'an tidak wajib menerapkan hukum-hukum tajwid. Seperti membaca hadis. Tidak ditekankan secara keras tajwid makhrajnya harus benar, enggak. Ya. Termasuk lafaz zikir yang terdapat dalam hadis, termasuk azan dan qamat. Makanya para ulama tidak ada yang mempermasalahkan ketika azan Allahnya terlalu panjang. Allahnya itu harusnya dua harokat, ini panjang banget. Dan itu juga dilakukan di masjid-masjid di daerah timur tengah. Di Saudi, di Kuwait, di Oman, di Yordania itu. Ya semuanya berlaku begitu. Dan tidak ada yang mempermasalahkannya. Kecuali oleh orang-orang yang terlalu fanatik kepada ilmu tajwid sehingga dalam di luar ayat pun harus diterapkan, itu bukanlah para ulama, para masyayikh, bukan. Para ulama membolehkan melafazkan lafaz Allah dengan Allahnya yang panjang melebihi dua harokat lil hajah. Untuk keperluan, keperluan memperbagus lagu sehingga menarik orang untuk datang ke masjid untuk sholat, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat, pertama dari pendengar Radio RIS di Kebumen, dari Abu Hafsah di Kebumen Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang yang terjebak riba dan dia melepaskannya dengan cara riba, juga lantas ia mengiringnya dengan taubat, kelak ia akan menjadi hamba-hamba yang berbahagia di akhirat, katanya. Barakallahu fik Ummu Hafsah atau Abu Hafsah di Kebumen. Orang yang sudah terjerumus dalam riba lalu taubat, apakah akan bahagia? Iya, kalau taubatnya benar bahagia. Karena dulu para sahabat juga tukang riba. Pekerjaan orang-orang Arab di Mekah dan di Madinah sebelum Islam datang apa? Riba. Setelah Islam datang riba masih dibiarkan. Nah, baru setelah turun ayat yang melarang tentang riba, seluruh sahabat berhenti dari ribanya. Tapi sebelum itu diharamkan, ya riba. Nah, lalu tobat. Dengan tobat yang sebenarnya, maka terhapus seluruh dosa ribanya. Dan kalau dia tidak kembali kepada dosanya, tentu saja dia akan berbahagia di akhirat. Asal tobatnya benar-benar tobat nasuha ya. Wallahu'alam. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Zain masih di Kebumen. Assalamualaikum Ustaz. Di kampung kami ada muazin yang mengumandangkan azannya dengan gaya Jawa, langgam gendingan Jawa. Bagaimana menasehatinya dan apa hukum azan dengan langgam gending Jawa, Ustaz? Iya, barakallahu fik. Iya. Azan adalah ibadah. Harus dikoyid, dibatasi dengan aturan syariat. Kalau mau dikembalikan ke uraf, dibatasi oleh qayyid atau batasan uraf. Uraf itu adanya kebiasaan, tradisi. Harus dikembalikannya kepada uraf di zaman Rasul SAW. Bukan uraf di masing-masing daerah. Enggak. Ya. Nanti kalau dengan langgam Jawa boleh, nanti dengan langgam-langgam lain boleh. Boleh dengan langgam dangdutan, boleh dengan seriosa, boleh dengan jazz dan rock, boleh dengan semua langgam yang ada di dunia ini. Wah, bisa kacau. Ya, lama-lama berkreasi azanah dimusikan biar tambah seru. Maka itu bukan lagi agama, tapi mempermainkan kepada agama. Nah, sekarang bagaimana menasihatinya? Ya, sampaikan saja semampu yang kita bisa. Bila perlu, coba cari tulisan tentang hal itu, suruh dibaca sama dia kalau dia mau membaca. Adapun kalau kita sudah menyampaikan secara benar, secara bijak, hikmah, di momen yang tepat, tidak di hadapan banyak orang, berdua gitu agar dia tidak dipermalukan, lalu dia ngeyel terhadap keburukannya, ya sudah, itu bukan tanggung jawab kita ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan dari Radio SKN Albayan di Cianjur. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Kalau yang azan itu dikhususkan sama satu orang yang dipilih karena bagusnya dia azan dan benar makhraj, panjang pendeknya, boleh enggak tidak? Mungkin maksudnya apakah orang yang azan itu dikhususkan bagi orang yang terpilih itu Ustaz karena bagusnya dia azan dan benar makhraj panjang pendeknya? Iya, barakallahu fiik pendengar Radio Albayan Cianjur. Radio SKM itu naon Muzain? SKM? SKN suara apa ya kurang tahu. SKM suara kalbu. M-nya apa? Suara kalbu meureun. Iya. Pertanyaannya, ya, di sebuah masjid harus ditunjuk imam tetap dan muadzin tetap. Kalau daerah Timur Tengah, ini imam dan ini muadzin itu PNS, pegawai negeri. Digaji. Kecuali kalau masjidnya milik pribadi, karena ada orang kaya ingin membangun masjid sendiri agar pahalanya besar, orang-orang sholat di sana, dia pribadi pemilik masjid ini yang menggaji imam, menggaji juga muadzin, menggaji juga tukang bersih-bersih di sana. Jadi digaji dan enggak bisa sembarang orang. Maka ada adab dari syariat, tidak boleh seseorang menjadi imam di suatu kampung tanpa izin imam di kampung itu. Gak boleh umpah kita masuk ke masjid, azan aja. Gak boleh, padahal di sana ada muazinnya. Gak boleh umpamanya kita masuk ke masjid, kemat-kemat, lalu kita langsung maju menjadi imam. Tidak boleh, tidak beradab. Nanti orang-orang gak suka, maka sholat si imam yang tadi maju itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW bersabda, salah satun la turfa'u salatuhum min ru'usim illa shibra. Ada tiga golongan manusia yang salat mereka tidak diterima oleh Allah. Salah satunya adalah rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Orang yang mengimami suatu kaum, para kaum itu membenci sang imam. Maka tidak boleh. Ya. Jadi baik imam ataupun muadzin sudah ditetapkan. Kecuali kalau dia diizinkan oleh DKM yang berwenang di sana. Pas umpah kita masuk, waktu azan sudah tiba, belum ada juga azan, kata DKM yang berwenang, aduh tolong bisa azan enggak gitu. Boleh kita azan. Setelah azan, nanti komat jangan langsung maju. Kalau kitanya tamu di sana, atau apalagi musafir. Walaupun bukan musafir, satu kota kita sedang berjalan, azan lalu masuk ke masjid, gak boleh kita langsung maju jadi imam. Kecuali kalau sudah qomat dikumandangkan, gak ada yang maju juga, kata orang pribumi di sana, silakan imam, baru kita maju dan jadi imam. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kita tamu harus punya adab terhadap pribumi. Jangan sembarangan azan tanpa izin, jangan sembarangan menjadi imam tanpa izin. Termasuk di satu masjid sudah ditunjuk imam, sudah ditunjuk muadzin. Lalu ada jamaah yang tidak ditunjuk imam, tidak ditunjuk muadzin, langsung azan. Padahal sudah ada petugas di sana, langsung jadi imam. Padahal sudah ada petugas di sana aja yang ditunjuk, maka tidak boleh. Walaupun tetap sesama jamaah di sana, ya. Jadi karena sudah ditunjuk muadzin, jangan paboro-boro, jangan bergegas-gegas. Wah, pokoknya mah jam 12 kurang 10 azan, saya setengah 12 sudah di masjid. Si mikta sudah disumputkan. Pas orang muadzan, kemana mik? Padahal di sakuan teh, ya. Pas sudah masuk baru dia azan, padahal dia bukan petugasnya, maka tidak boleh, ya. Harus ada adab tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Muzain, ya. Nah, Ustaz. Terakhir dari pendengar radio SQ Suara Kalbu di Jayapura, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Di kota kami ada fenomena baru, yakni anak-anak muda dalam komunitas tertentu secara berkelompok membaca Al-Quran, terkadang di tepi jalan, dekat pantai sambil mengarah ke laut. Apakah cara ini dibenarkan menurut adab membaca Al-Quran? Dari hamba Allah di Abepura, Jayapura, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pendengar Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya. Membaca Al-Quran boleh di mana saja, boleh sedang apa saja, selama tempatnya adalah tempat yang layak. Karena membaca Al-Quran bagian dari zikir. Zikir boleh sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Allah berfirman tentang ulil albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang ulil albab adalah orang yang berzikir kepada Allah baik sambil berdiri, sambil duduk ataupun sambil berbaring, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqillah. Jadi fi khalqis samawati wal ard. Jadi dibolehkan di mana saja. Yang tidak boleh adalah di WC umpamanya, ya. Di jarian, tempat-tempat sampah, tempat-tempat yang penuh najis, atau di tempat-tempat yang kalau Quran dibacakan di sana bisa dihinakan. Orang bisa mencela, ya, seperti umpamanya di pasar, orang lagi sibuk transaksi, der ada yang baca Quran, terganggu semua, akhirnya orang-orang mencela, kok ngaji di sini, diemlah, ngeganggu. Nah, bisa diapakan? Dihinakan. Maka tidak boleh. Ya, atau ketika pengajian seperti ini di masjid, biar ada satu orang buka mushaf ngaji, saling mengganggu, maka tidak boleh. Karena akan terhinakan kedua-duanya. Al-Qur'annya tidak didengar, pedaran ilmunya juga jadi tidak terdengar. Maka tidak boleh. Adapun di tempat-tempat yang tidak seperti itu, kita boleh umpam sambil di mobil sambil baca Qur'an. Asal jangan sambil nyetir, bahaya. Atau umpamanya kita sambil dagang di pinggir jalan, tidak saling mengganggu. Sambil nunggu pembeli, enggak ada pembeli, kita baca Al-Qur'an. Boleh di jongkok-jongkok, di toko-toko boleh. Atau kita umpamanya datang ke pantai, tapi pantainya enggak ada yang bugil, ya. Pantai sambil memandang keindahan alam, kita buka Qur'an, memandang ke pantai, kemudian kita baca ayat Al-Qur'an, tidak mengganggu orang. Maka boleh, tidak masalah, karena hal itu tidak menimbulkan madarat dan bukan di tempat yang terlarang, ya. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Bandung 1476 kHz. Jazakumullahu khair atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Raja Bandung. Semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Raja Bandung di frekuensi 1476 AM. Atau dapat melalui radio streaming di www.radiorajabandung.com. Jazakumullahu khairan. Raja Bandung. muhsinin rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar Radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Roja Bandung. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Roja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening Mandiri Syariah di nomor 777-1014768 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah /Media. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821-2222-1476 dengan format donasi RRB / tanggal transfer. Program Canceling Roja dan Jemput Donasi. Bagi Anda yang mempunyai keterbatasan waktu, namun ingin berdonasi untuk operasional Roja Bandung, kami menyediakan canceling untuk diantar ke tempat Anda. Dan kami akan melakukan penjemputan untuk area Bandung dan sekitarnya untuk mempermudah Anda yang ingin berdonasi kapanpun. Untuk penyimpanan canceling Roja, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format canceling RRB / alamat lengkap dikirim ke nomor 0821-2222-1476. Dan untuk penjemputan donasi, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format jemput donasi RRB / alamat dikirim ke nomor 0821-2222-1476.